kita goyang sayu-sayu barengan cinta manusia. Ada kau baca kesana. Bukan cuma cuma kata indah manis bibir saja, bukan cuma kata cinta namun bukti nyata. Kumbang sama Niji. Terima kasih. Oke.